Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh pihak, tujuh golongan. Allah Jalla wa'ala memberi naungan kepada mereka pada naungannya. Pada hari tidak ada naungan, melainkan naungan Allah Jalla wa'ala di padang mahsyar. Ketika matahari didekatkan kepada makhluk hanya satu mil. Ketika makhluk mengalami keringat yang luar biasa, tergantung kadar amalnya. Semakin soleh, semakin bertakwa, semakin sedikit keringatnya. Bahkan tidak berkeringat, bahkan mendapatkan naungan Allah Jalla wa'ala. Semakin banyak dosanya, semakin banyak kemaksiatannya, semakin banyak penyimpangan-penyimpangannya, semakin banyak keringatnya. Ada yang sampai telapak kaki, ada yang sampai betisnya, sampai pahanya, sampai pinggangnya, sampai dadanya, sampai menenggelamkan dirinya. Di situasi yang berat seperti itu, Rasul memberitakan nanti akan ada tujuh golongan, tujuh pihak. Allah Jalla wa'ala memberi naungan kepada mereka. Dengan naungan Allah Jalla wa'ala. Menggambarkan orang-orang yang utama, orang-orang yang baik, orang-orang yang istimewa, dengan amal yang istimewa. Besar pahalanya. Dan yang pertama kali Rasul sebutkan ialah Al-Imamul Adil. Sosok penguasa yang adil. Pemimpin yang adil. Penguasa yang adil. Dan disebutkan enam yang lainnya. Pertama disebutkan. Menunjukkan dia yang paling afdal, yang paling utama dibandingkan dengan yang lainnya. Dikarenakan apa yang dia kerjakan, maslahatnya besar. Tidak hanya untuk pribadi sang penguasa, tetapi juga untuk rakyatnya, untuk warganya, untuk bangsanya, untuk negaranya. Al-Imamul Adil. Disebutkan oleh para ulama, fadilah ini mengisyaratkan orang-orang yang tersebut dalam riwayat ini termasuk ashabul jannah. Sebab ketika di padang mahsyar mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, kemudahan-kemudahan, itu artinya yang setelahnya lebih mudah lagi, ujungnya adalah al-jannah. Orang pertama yang disebut imamun adil. Dengan kesolehan penguasa, dengan ketakwaan penguasa, dengan adilnya penguasa, dia bisa mendapatkan segudang pahala, segudang keutamaan, bahkan dengan itu bisa meraih al-jannah. Dalam pandangan Islam. Sosok penguasa yang seperti ini, manafitina azakumullah, sepakat masyarakat akan mencintainya. Akan mendukungnya. Sosok yang didamba oleh masyarakat, penguasanya soleh, bertakwa, akhlak yang mulia, budi baktinya luhur, Masya Allah, adil. Insya Allah yang kontra sedikit. Yang kontra, enggak ada yang beres ini. Enggak suka dengan orang baik. Tapi masyarakat secara umum mengharapkan yang seperti ini. Penguasa yang seperti ini, yang tidak bahkan dari kaum muslimin dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan anugerah kepada muslimin, terutama di negara kita ini, penguasa yang demikian keadaannya, amin ya rabbal alamin. Ini enggak dibahas oleh para ulama. Kenapa? Enggak usah pakai dalil, enggak usah pakai ayat hadis, cukup dengan real, kondisi real sang penguasa dicintai oleh masyarakat. Ya gitu ya. Karena nyata orangnya soleh, orangnya bertakwa, orangnya baik, dan nyata gerakan upayanya betul-betul nyata mensejahterakan warganya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya. Namun khonafidina azakumullah, realita yang terjadi dari mulai semenjak zaman dahulu kala sampai hari ini sampai yaumul qiyamah nanti, tidak semua penguasa itu sosok yang seperti ini. Barakallahu fikum. Terkadang kaum muslimin diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan sosok penguasa yang kedua. Sosok penguasa yang zalim. Sosok penguasa yang dikatakan fasik terkait dengan amaliyatnya. Sosok penguasa yang bahkan mungkin tidak peduli dengan masyarakatnya, dengan bangsanya. Dia hanya peduli dengan kepentingan pribadinya. Ada yang seperti ini, ikhwan. Barakallahu fikum. Ada yang secara orangnya bukan orang soleh, bukan orang bertakwa, lebih dekat kepada ahli maksiat atau awam jahil, namun dalam bab pemerintahan dia adil. Ini lebih penting. Masyarakat lebih menerima, yang penting adil, yang penting sejahtera, yang penting aman dan damai terkait dengan dianya belakangan. Tapi tetap akan membuat tidak nyaman masyarakat dikarenakan tindakan-tindakan keburukan yang ada pada penguasanya. Lebih parah lagi yang disebutkan tadi. Diuji dengan sosok yang fasik, yang fajir, yang zalim, yang kejam, yang lalim, yang bening, yang sadis, yang bengis, yang tidak perhatian dengan masyarakatnya, dengan bangsanya, yang dipikirkan oleh dia hanya kepentingan pribadinya, maslahat pribadinya, dan dibahasakan dengan kroni-kroninya. Ini yang menjadi pembahasan panjang para ulama. Atau sosok yang ketiga, mungkin sendiri, mungkin gabung dengan yang kedua. Sosok penguasa yang jatuh dalam berbagai macam paham-paham yang menyimpang. Secara amaliyah zahirnya terkait dengan kemaksiatan, kefasikan, tidak. Religius, agamis. Tetapi ternyata pemahaman dia berseberangan dengan bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terpapar berbagai macam paham-paham yang menyimpang. Dan dia sebagai penguasa. Barakallahu fikum. Ini pula yang dibahas panjang oleh para ulama, hampir sama dengan yang kedua tadi, dan sebagian mereka bahkan mengumpulkan dua-duanya. Sudah terpapar paham yang menyimpang, orangnya zalim, orangnya kejam, jadi satu. Ini pembahasan panjang para ulama. Menunjukkan yang khana fitina azakumullah, kaum muslimin lebih sering diuji dengan sosok penguasa yang seperti ini. Kurang ideal. Banyak kekurangan dan ketimpangan. Banyak hal-hal yang dipandang melanggar bimbingan Islam. Mungkin terkait dengan dosa, kemaksiatan, keburukan, kejelekan, kejahatan. Mungkin dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan paham. Meskipun terkadang mendapatkan sosok penguasa yang baik, penguasa yang saleh. Yang lainnya lagi, diuji dengan sosok penguasa yang memang dia kafir musyrik dalam pandangan Islam, dia non-muslim. Ini juga pembahasan panjang di kalangan para ulama, barakallahu fikum. Ibn Abidina azakumullah, dikarenakan penguasa di sebuah negara itu karena kesepakatan dunia internasional 5 tahun masa jabatan, ya nggak cuma di negara kita, ini internasional, kadang ganti-ganti 5 tahun sebelum, 5 tahun sebelumnya fulan, 5 tahun ke depan alan, orangnya berganti-ganti. Terkadang pula kondisinya berbeda-beda. Maka pembahasan tema yang berkaitan dengan penguasa itu harus selalu diulang-ulang. Dikaji, dipelajari. Supaya kita sebagai muslim secara khusus terbimbing dengan bimbingan yang benar, bimbingan Islam, bimbingan sunnah, bimbingan para ulama sunnah terkait dengan ragam penguasa yang mungkin dihadapi. Dan jangan sampai terjatuh dalam paham-paham radikalis teroris anti pemerintah dikarenakan perubahan penguasa yang ada. Tema pembahasan seperti ini dimasukkan dari para ulama, pembahasan prinsip Islam. Bukan lagi terkait dengan interaksi, muamalah, akhlak, adab. Tidak. Lebih daripada itu. Ini prinsip seorang muslim. Dimasukkan dalam pembahasan usul sunnah. Dimasukkan dalam pembahasan manhajiyah. Bahkan dimasukkan dalam pembahasan akidah. Sebab penguasa ini ujian bagi masyarakatnya. Barakallahu fikum. Ketika terbimbing, maka masyarakatnya, sosok muslimnya, muslim yang soleh, yang bertakwa, yang terbimbing dengan pemahaman yang benar, dengan bimbingan sunnah. Tapi kalau salah penyikapan, masuk dalam ranah penyimpangan-penyimpangan dalam perkara agama, terpapar paham radikal yang menyesatkan, yang dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Hadirin jazakumullah, tema yang kita angkat ini sesungguhnya berulang-ulang. Gimana temanya? Sikap terhadap penguasa, gitu ya. Perlu diulang-ulang, apalagi ketika ada pergantian penguasa baru. Alhamdulillah untuk NKRI ada pelantikan penguasa baru. Sekarang presiden kita adalah Jenderal Purnawirawan Bapak Prabowo Subianto. Barakallahu fikum. Ada pergantian penguasa. Mungkin muncul di benak kaum muslimin atau mungkin bahkan Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin, bagaimana penyikapan kita dengan penguasa sekarang ini? Meskipun disampaikan berulang-ulang, dikatakan ganti pemerintah, ganti penguasa, itu pertanyaan yang disebutkan di atas. Kepingin tahu bagaimana pandangan Islam, bagaimana pandangan Ahlussunnah, bagaimana pandangan Salafiyin terkait dengan penguasa yang ada. Barakallahu fikum. Ikhwan fil din, azakumullah. Pandangan Islam, pandangan sunnah, ajaran Nabi kita Muhammad SAW, dan itu yang wajib diyakini oleh kaum muslimin, secara khusus wajib diyakini, diamalkan oleh salafiyin dan sunnah, secara khusus, itu bimbingan yang baku, ajaran yang baku, kaidah kaedahnya baku. Yang dipandang kaedahnya, bukan personal penguasanya. Barakallahu fikum. Ibnu Fidina azakumullah. Ketahuilah, selama penguasa kita adalah penguasa yang muslim, penguasa yang muslim, maka sikap kita kepada semua penguasa yang muslim sama. Apakah namanya Fulan ataukah namanya Alan? Perubahan penguasa nggak masalah. Kaidahnya adalah selama dia muslim, baik dia orang yang saleh yang bertakwa, baik dia orang yang adil, atau orang yang mungkin dikatakan syar, jahat, jelek, fasik, fajir, zalim, selama dia muslim, maka penyikapan kita kaum muslimin dan salafiyin sama. Ada beberapa poin penting. Kita merujuk kembali, tapi tidak ada masalah. Berkaitan dengan bagaimana sikap kita terhadap penguasa sekarang ini. Ibnu Fidina azakumullah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. NKRI, negara kita Indonesia Raya ini, saat ini ada penguasa yang baru. Beliau kita yakini sebagai sosok muslim. Ada yang salah? Halo, halo. Ini betul ya? Agamanya berapa ya? Agamanya berapa? Kok enggak ada suaranya ini? Ragu gimana ini? Beli beragama apa? Kalau yo ini yang kenceng dong. Namanya itu kayak ragu-ragu sih antum ini. Agamanya apa? Sosok yang beragama Islam, muslim. Betul dulu non mu'alaf dan sampai sekarang muslim. Sepakat ini? Ada yang salah? Yang dibahas agamanya muslim. Wakilnya? Wakilnya? Kok diam aja sih? Wakilnya? Mbak? Mbak muslim. Oh cepat namanya Masya Allah. Oh beliau, mas kata beliau. Karena beliau sudah sepupu omongnya mas. Masya Allah. Nah, kita Pak lah ya, Pak gitu. Nah, Pak Gibran, muslim. Ini dulu. Makanya dikatakan di awal, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat, NKRI, Indonesia Raya, negara yang kita cintai ini, dipimpin oleh sosok presiden, wakil presiden yang muslim. Maka semua pembahasan para ulama berlaku di sini. Poin-poin penting yang mereka sebutkan terkait dengan sikap warga negara, sikap muslimin sebagai warga negara terkait dengan penguasanya berlaku, penguasa yang muslim. Tidak memandang apakah soleh, adil ataukah selain itu, selama dia muslim. Dipahami ya? Yang pertama. I'tiqadu thubuti wilayatihi. Meyakini. Seyakin-yakinnya. Dari hati yang paling dalam. Meyakini beliau sebagai penguasa kita, pemimpin kita, sebagai waliul amr kita. Mau dikasih nama sultan, mau dikasih nama imam, mau dikasih nama amir, mau dikasih nama khalifah, mau dikasih nama presiden, mau dikasih nama perdana menteri, apapun namanya itu. Kita harus meyakini status beliau sebagai penguasa kita, pemimpin kita, sah secara agama, sah secara dunia internasional. Ini. Etikatnya harus jazim, mantap, yakin, jangan bimbang, jangan ragu. Jika yang disahkan secara regulasi yang ada, dan disahkan dalam pandangan agama, dikarenakan beliau sosok muslim. Ya, dikatakan i'tiqadu thubutu wilayatihi. Barakallahu fikum. Wabah insyaAllah ya. Ini nomor satu. Jangan sampai di hati ini ada kebimbangan, ada keraguan-raguan. Apalagi ada i'tiqad-i'tiqad yang menyimpang, yang aneh, yang mengatakan dia bukan penguasa kita, bukan amir kita, bukan pemimpin kita, karena bla bla bla bla. Hati-hati, itu tanda-tanda ada penyimpangan prinsip, penyimpangan paham. Itu merupakan benih-benih paham-paham radikalis teroris, anti pemerintah. Hati-hati. Sebelum itu, kita harus i'tiqadu islamihi, meyakini keislaman beliau, meyakini beliau sebagai seorang yang muslim. Jangan sampai ada i'tiqad kafir, i'tiqad non-muslim. Ini membahayakan. Ini paham-paham radikal, paham khawarij, paham takfiris, paham-paham radikalis, teroris. Hati-hati. Kita sebagai salafiyin ahlus sunnah harus punya i'tiqad dengan mantap, tanpa ragu, tanpa bimbang, penguasa kita, presiden kita sekarang ini, muslim. Baru yang kedua, kita meyakini beliau sebagai penguasa kita, pemimpin kita yang sah. Barakallahu fikum. I'tiqadu thubutu wilayatihi. Ini bahasa sekarang. Kalau di zaman dahulu kala, kita dianjurkan untuk berbaiat kepada sang penguasa. Ya, baiat kepada sang penguasa. Baiat itu setia, ikrar setia untuk mendengar patuh taat kepada sang penguasa, meyakini sebagai penguasa kita. Datang langsung ke istana, langsung menjabat tangan presiden kita dan menyatakan aku baiat engkau untuk aku mendengar dan mentaati engkau sebagai penguasaku. Ubayyuka ala sami wa ta'ah. Begitu. Itu dulu. Atau penguasa, pemimpin kita membaiat semua masyarakatnya untuk mendengar dan patuh kepada beliaunya. Harus bicara langsung live nasional begitu, menyampaikan kepada semua masyarakat Indonesia Raya, ya'atukum ala sami wa ta'ah, aku sebagai penguasa yang sah saat ini membaiat kalian untuk mendengar dan mentaati aku dalam perkara yang ma'ruf. Itu dulu. Di negara kita tidak kenal yang semacam ini. Sehingga dibahasakan dari para ulama, kita sebagai warga negara harus meyakini beliau sebagai waliul amr kita. Disebutkan dalam hadis dari Ubadah bin Shamit, semoga Allah meridainya, dalam Bukhari Muslim, beliau mengatakan da'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fabayya'nahu. Pernah suatu kali an-nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil kami, lalu kami baiat kepada beliau. Fakana fima akhadha alaina. Dan di antara yang beliau ambil dari kami sebagai jadi setia, sebagai baiat adalah an bayanahu ala sam'i wa ta'ati fi man syatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa akharatin alayna wa alla nunazi' al-amra ahlahu illa antara kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Di antara isi baiatnya adalah kami membaiat beliau untuk mendengar, mentaati, mematuhi beliau dalam kondisi kita semangat, senang atau enggak senang, sulit atau kelapang, atau dalam kondisi hak-hak kita enggak terpenuhi. Kita membaiat, kita enggak diperbolehkan untuk mencabut tangan ketaatan, memberontak penguasa. Kecuali, kata beliau, kecuali kalau kalian mendapati, melihat kekufuran yang amat sangat nyata, yang gamblang, dan engkau memiliki burhan, bukti, argumentasi di sisi Allah Jalla wa'ala. Ini bayatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu sebagai rasul, sebagai nabi dan sebagai pemimpin kaum muslim. Isi baiatnya bukan hanya terkait dengan beliau tapi mewakili semua ulatul umur, semua penguasa-penguasa muslimin pasca beliau. Beliau membaiat para sahabat, wahai para sahabatku, engkau akan harus mendengar, mentaati, mematuhi penguasa-penguasa kalian nanti. Entah kamu sedang bersemangat atau gak bersemangat, kamu suka atau kamu gak suka, lapang atau gak sempit, dalam semua kondisi kalian. Dan meskipun penguasa kamu itu zalim, hanya mementingkan kepentingan pribadi saja, tidak memperhatikan hak rakyatnya. Baiat, jangan memberontak penguasa, kecuali kamu dapati penguasa kamu kafir dengan kufur yang amat sangat nyata, gamblang, tanpa ada takwil-takwil lagi. Dan kau punya hujah, argumentasi di sisi Allah Jalla wa'ala atas kekufuran dia. Ketika itu bukan penguasa kalian. Halo. Dan di sini ya kawan, ini poin pertama yang disampaikan oleh para ulama kita. Sebagai warga negara, kita punya langsung sebagai warga negara NKRI. Kita umat Islam secara umum, antum salafi dan sunnah secara khusus, wajib meyakini keabsahan, kepemimpinan penguasa kita. Wajib meyakini dengan tanpa ragu-ragu bahwasanya penguasa kita, presiden kita adalah pemimpin kita. Dengarkan, patuhi, taati. Barakallahu fikum. Dipahami soal lagi? Harus yakin. Jangan bimbang. Kita meyakini Bapak Jenderal Purnawirawan, Bapak Prabowo Subianto sebagai penguasa kita, pemimpin kita, amir kita. Sah. Dikatakan bersah setelah korupsi pemerintah, sah dalam pandangan agama. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Dan ini merupakan asas yang paling utama terkait dengan bab ini. Membedakan antara muslim, sunni yang benar dengan orang-orang yang terpapar paham khawarij, radikalis, jihadis, takfiris, teroris. Hati-hati. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau kemudian, ini masalah ilmiah, realnya dilihat di lapangan. Bagaimana kalau seandainya ternyata penguasa kita ini, penguasa yang jahat, penguasa yang kejam, penguasa yang bengis, penguasa yang lalim, penguasa yang kamu sebutkan, berbagai macam kerusakan-kerusakan dia, kerusakan amaliyahnya, kerusakan pandangannya, kerusakan pemikiran dan pemahamannya. Apakah masih tetap diyakini sebagai penguasa? Apakah masih tetap kita patuh dan taat kepadanya. Ini hal yang paling prinsipil dalam segalanya. Inilah yang membedakan nanti antara penyikapan Ahlussunnah dengan Khawarij. Ketika diuji dengan sosok penguasa seperti ini. Jawabannya adalah, kita bawakan beberapa hadis Rasulullah SAW disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Auf bin Malik Al-Asja'i semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, khiyar wa immatikum alladzina yuhibbunakum wa tuhibbunahum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Pemimpin-pemimpin kamu yang terbaik ialah pemimpin yang mereka mencintai kalian, kamu mencintai mereka. Mereka mendoakan kebaikan untuk kalian, juga kalian mendoakan kebaikan untuknya. Solawat. Dengan mana? Doa kebaikan. Ini ciri penguasa yang terbaik. Kamu senang dengan mereka, bahkan senang dengan Anda. Penguasa yang khair, yang saleh. Ada wabah. Jelas, ikhwan. Beliau mengatakan, wa syirar wa immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Tapi ada sosok penguasa kamu yang jahat, yang jelek. Penguasa-penguasa yang kalian membenci mereka. Mereka benci kalian. Kalian melaknat mereka. Mereka pun juga sama. Mendoakan kejelekan atas kalian. Jadi betul-betul gesekannya sangat keras, sangat kuat. Penguasa yang begitu jahat, begitu kejam, begitu lalim. Kata para sahabat, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum inda dhalik. Pertanyaannya bukan ketika ada penguasa yang baik, penguasa yang soleh, penguasa yang Masya Allah. Itu kan dibahas. Sepakat, senang semua. Tapi ketika belum memberitakan sosok penguasa yang jahat, yang jelek, yang syar, membenci rakyatnya, mendoakan kejelekan rakyatnya, membinasakan rakyatnya, menyengsarakan rakyatnya, rakyat yang membenci penguasanya, baru ada pertanyaan. Dan soalnya mewakili isi hati semua warga dan mahatan dan masyarakat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum inda dhalik. Kenapa kita tidak melepaskan diri? Ya. Nabut membuang mereka, melepaskan mereka ketika itu. Pertanyaannya, apakah boleh kita memberontak mereka, lepas dari mereka, memunculkan gerakan-gerakan separatisme, pisah dengan penguasa kita, dengan bangsa kita? Jahat. Apa kata beliau? Qala sallallahu alaihi wasallam, la, tidak boleh. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kamu sholat. Disebutkan sholat, itu merupakan syiar Islam yang paling nampak. Ciri yang paling gampang menandai dia muslim. Sehingga artinya, tidak boleh selama penguasa kamu itu muslim. Ciri-ciri muslimnya, sholat paling gampang. Yang dipandang keislaman, bukan terkait dengan yang selain itu. Selama dia muslim, meskipun dia jahat, kejam, bengis, lalim, zalim, fasik, fajir, sebutkan semuanya sudah. Tidak boleh kamu berpisah dengan mereka, tidak boleh kamu memberontak mereka. Perbaikan bujangan, ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah, falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah. Wala yanza'anna yadan min ta'at. Perhatikan, wahai umatku, siapa saja yang dipimpin seorang penguasa, lalu mendapati penguasa itu mengerjakan kemaksiatan kepada Allah, hendaklah dia membenci kemaksiatannya. Tapi jangan mencabut tangan ketaatan. Kamu ingkari, dosa ya salah, jahat ya jahat, mungkar ya mungkar, fasik ya fasik. Jangan kemudian atas nama ketaatan para penguasa, fasik dikatakan ketaatan. Tidak bisa. Mungkar ya mungkar, salah ya salah. Artinya kamu ingkari dalam hati kamu, ini tindakannya enggak benar, tindakannya enggak yang salah, yakin. Hanya dalam hati. Dan yang paling penting, jangan memberontak penguasa. Jangan kamu cabut ketaatan kepada penguasa. Tetap kamu taati penguasa kamu. Kamu patuhi penguasa kamu. Kamu dengar penguasa kamu. Dan perkara-perkara yang lain yang bukan perkara kemaksiatan. Dipahami? Ya? Ini bimbingan beliau SAW. Mengisyaratkan ada dua penyikapan yang ekstrim. Yang satu, melegalkan kesalahan pemerintah. Melegalkan kezaliman pemerintah. Dibela segala macamnya. Oh enggak, ini bukan kezaliman, ini bukan kefasikan, bukan kemaksiatan, ini kebaikan, ini ketaatan. Ini penjahat penguasa. Hadza tamayyu, enggak boleh. Dalam pandangan agama yang namanya maksiat. Salah ya salah. Nah, memang yang siapa pelakunya. Ini yang pertama. Ini tipe-tipe penguasa ya. Enggak seperti itu. Yang kedua, yang memberontak penguasa dengan alasan penguasanya jahat, penguasanya kejam, penguasanya ahli maksiat. Tidak lagi mementaatinya. Tidak lagi meyakini dia sebagai penguasa. Muncul gerakan pemberontakan, gerakan teror, gerakan separatisme, dan segala macamnya dari pihak yang satu ini. Dan ini yang paling banyak. Ya, dua-duanya yang banyak. Salah. Rasul melarangnya seperti itu. Wala yanza'anna min ta'ah. Yang benar, kamu ingkari. Ini kemaksiatan. Salah. Ini dosa. Salah. Kefasikan salah. Di hati kamu mengingkarinya. Ya, namun tidak diperbolehkan untuk memberontak penguasa. Barakallahu fikum. Meskipun penguasanya jahat. Ini bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini yang disepakati oleh semua salafun salih, semua ulama sunnah dari masa ke masa. Sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti. Wajib mendengarkan, mentaati, mematuhi penguasa kita selama dia muslim dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Meskipun dia zalim, dia fasik, dia kejam, dia sadis, dia bengis. Meskipun selama dia muslim. Dan yang kita taati hanya dalam perkara yang ma'ruf. Hanya dalam perkara yang baik. Bukan dalam perkara kemungkaran. Mungkar. Kamu jangan ikuti kemungkaran tadi. Tapi taati penguasa kamu dalam perkara yang lain. Dalam Bukhari Muslim. Dari Syaikh Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridainya. Kata beliau sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam bersabda. Alal mar'il muslim. As-sam'u wa ta'atu. Fima habba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Wajib atas individu muslim mendengar, mentaati, mematuhi penguasanya yang muslim dalam perkara yang dia suka atau yang dia enggak suka selama tidak diperintahkan dengan kemaksiatan. Ketika dia diperintahkan dengan perkara kemaksiatan, jangan dengarkan, jangan taati, jangan patuhi penguasa kamu dalam perkara ini saja. Yang lain kamu taati. Dan ingat, tidak boleh memberontak penguasa. Tidak boleh kemudian berpisah dari penguasa. Terorisme dikecam. Pemberontakan dikecam. Separatisme dikecam. Barakallahu fikum. Hadis yang lebih mendalam lagi. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya. Inilah Imam Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini petikan hadis, sayakunu ba'di umara, akan ada sepeninggalku nanti para penguasa, pemimpin bangsa. La yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. Mereka tidak terbimbing dengan bimbinganku. Tidak mengambil sunnahku sebagai sunnahnya. Menggambarkan sosok penguasa yang tidak berhukum dengan undang-undang Islam. Penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Penguasa yang melanggar bimbingan sunnah. Penguasa yang jatuh dalam berbagai macam kebid'ahan, paham-paham yang menyimpang, yang sesat. Itu dia muslim. Kata beliau meneruskan, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jithmani insin. Dan akan tampil dari penguasa-penguasa tadi sosok penguasa-penguasa berhati setan dalam bentuk badan manusia. Menggambarkan betapa sadisnya, betapa kejamnya, betapa lalingnya, betapa zalimnya, betapa fasiknya penguasa ini. Digambarkan berhati setan, badannya badan manusia, tapi hatinya setan. Itu menggambarkan orang yang sangat jahat, sangat jelek, sangat kejam. Tergabung pada penguasa ini dua kejelekan sekaligus. Sudah zalim, sudah fasik, kejam lalim, pemahamannya menyimpang lagi. Nah gitu ya, ada yang menyimpang saja, religius, agamis banget, tapi pemahamannya menyimpang. Ada sama sekali enggak ada agamisnya. Fasik fajir dari maksiat. Yang ini gabungkan dua-duanya. Lebih jelek lagi. Sudah pemahamannya menyimpang. Jahat, fasik, zalim, fajir. Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya, langsung mengajukan pertanyaan yang itu pasti ada di benak masing-masing kita. Beliau mengatakan, "Famadza ta'muruni ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Lalu apa yang engkau perintahkan kepada aku ya Rasulullah kalau aku mendapati penguasa seperti ini? Kita bimbingan ya, ikhwan. Faqala, maka bersabda sebagai bimbingan. Ini bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya menukil riwayat saja. Apa kata beliau? Isma' wa ati. Wa fil lafzin tasma'u wa tuti'ul amir. Kamu dengarkan, kamu taati, kamu patuhi penguasa kamu yang tadi itu. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, meskipun punggung kamu dicambuk, harta kamu dirampas, kamu sebagai korban kezaliman dia, kamu yang dicambuk, disiksa, dianiaya, penjara, dan yang lain-lainnya, harta benda yang kamu miliki diambil, dirampas, rumah kamu digusur, tanah kamu dipakai, dan yang lain-lainnya. Tetap berkata, fasma' wa'ati. Tetap kamu dengarkan, kamu patuhi, kamu taati penguasa kamu. Itu jawabannya beliau. Sehingga kata para ulama, ayat, ahadith, kesepakatan para salaf terkait dengan mendengarkan, mentaati, mematuhi penguasa, itu justru diterapkan pada penguasa-penguasa yang zalim, penguasa yang fasik, dimasukkan di dalamnya penguasa-penguasa sahibu hawa, penguasa yang mubtadi', yang dal, yang punya pemahaman sesat, punya pemahaman bid'ah, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang radikal, selama dia muslim. Justru penerapannya pada penguasa seperti ini. Ini dari beliau sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, hadis tadi itu dalil yang paling sharih, tegas, sahih, mantap, paling gamblang, paling jelas menerangkan bimbingan Islam, bimbingan sunnah, bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam menghadapi sosok penguasa yang seperti ini. Barakallahu fikum. Ini yang wajib kita yakini, wajib kita ilmui, wajib kita amalkan, wajib kita terapkan meskipun banyak pihak enggak setuju. Mohon maaf, secara real banyak enggak setuju. Kita sebagai umat Islam, tolak ukur kita, pandangan agama, bukan pandangan hawa nafsu, bukan pandangan emosi. Agama. Ini bimbingan beliau sallallahu. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Ada wadih. Sekali lagi, alhamdulillahilladzi bini'mati dirimu salihat. Kita sebagai kaum muslimin, terutama sebagai salafil muslim jamaah salafiyin, di Indonesia Raya ini harus banyak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, pemimpin kita, penguasa kita, presiden kita, tidak seperti yang digambarkan dalam hadis tadi. Barakallahu fikum. Ya, kita enggak mengatakan dia seorang salafi, enggak sih. Muslim. Mungkin punya paham-paham yang wallahualam. Tapi enggak sekejam yang dibayangkan dalam hadis. Enggak sebengis yang dibayangkan dalam hadis. Alhamdulillah banyak kelebihannya, banyak keutamanya. Semoga Allah Jalla wa'ala menjaga beliau, memberikan taufik kepada beliau, diberi kesalihan, ketakwaan, kemampuan untuk memimpin bangsa ini ke depan semakin bagus insyaallah ta'ala. Alhamdulillah. Artinya, berarti kita diwajibkan, dituntut untuk lebih taat lagi, lebih patuh lagi, lebih mendengarkan penguasa yang seperti ini. Yang tidak tergambar kayak riwayat tadi. Banyak bersyukur, alhamdulillah kita nggak disiksa, nggak dianiaya, nggak dipenjarakan. Yang berkasus jadi penjarakan ya, salah ide berkasus. Kalau kamu baik-baik aja ya, aman-aman aja kan gitu. Alhamdulillah, disyukuri. Barakallahu fikum. Paham tuh? Hadza. Ini benar-benar kesepakatan semua para ulama dimasukkan dalam buku-buku akidah oleh para ulama. Dimasukkan dalam buku-buku yang membahas tentang usul sunnah, prinsip-prinsip manhaj sunnah. Artinya ketika ada yang menyalahi prinsip ini dikatakan menyimpang. Dikatakan tersesat. Dikatakan mubtadi'bal. Dan kelompok yang ma'ruf, masyhur dengan penyimpangan dalam bab ini disebut dengan kaum khawarij, radikalis, teroris, pahamnya paham takfiris, takfirisme, gerakannya gerakan jihadisme yang melanggar syariat. Ya, bukan semata-mata, oh beda pendapat, enggak. Ini bukan terkait dengan beda pendapat, tapi terkait dengan masalah prinsip. Membedakan antara muslim yang di atas sunnah, muslim yang baik, dan muslim yang menyimpang yang sesat. Jangan sampai kerusakan penguasa membuat kamu yang rusak, kamu yang sesat. Jangan sampai. Barakallahu fikum. Dipahami, gak? Dan saya tekankan, terutama untuk salafiyin ahlus sunnah, sikap ini berlaku juga ketika engkau, kalian dipimpin seorang penguasa yang punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang menyelisih pemahaman sunnah, pemahaman salaf. Tetap harus kemudian kamu taati. Selama dia sebagai penguasa kamu, dengarkan, taati, patuhi beliau dalam perkara yang ma'ruf. Barakallahu fiik. Dipahami? Wabah. Iman fitina azakumullah. Sikap yang berikutnya. Terutama mendapati penguasa-penguasa yang gak soleh. Yang dia muslim. Iyalah addu'a lahu bil khairi wa salahi wa taufiq. Mendoakan kebaikan untuk penguasa kita. Didoakan semoga Allah Jalla wa'ala memberi anugerah kesolehan, ketakwaan kepada penguasa kita. Dibimbing, diberi taufiq, diberi hidayah. Doa kebaikan. Semoga saya selalu satu afiah, dikasih kemampuan untuk menangani bangsa ini, negara ini, diberi kemampuan untuk bisa mensejahterakan bangsa ini, rakyat kita. Doakan kebaikan. Bentuk support kita sebagai warga negara ini. Sekali lagi, ini juga yang membedakan antara muslim yang benar dengan muslim yang menyimpang. Kalau muslim yang benar, yang di atas pemahaman sunnah, selalu mendoakan kebaikan untuk penguasa. Mendapati penguasanya mengerjakan tindakan-tindakan yang masya Allah, baik, bagus. Terkait dengan agamanya dia, terkait dengan bangsa, negara, terkait dengan rakyat. Bersyukur alhamdulillahilladzi bini'matihi tatibu salihat. Tidak ada kebaikan Nabi. Hafizahullah. Jazallah khairan. Semoga membalas beliau dengan kebaikan. Menjaga beliau. Barakallahu fi juhudihi. Disupport dengan doa kebaikan. Mendapati penguasanya mengerjakan tindakan-tindakan yang kurang tepat. Yang merugikan rakyatnya atau tindakan-tindakannya mungkar. Yang muncul di lesan orang-orang yang di atas sunnah, doa kebaikan untuk beliaunya. Waffaqahullah, hadahullah ilal haqqi was-shawab. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufik kepada beliau, memberi hidayah kepada beliau. Aslahallahu lil amir. Semoga Allah memberikan perbaikan, memperbaiki penguasa kita. Doa kebaikan. Itu harus sunnah. Barakallahu. Sementara ikhwan fillah azakumullah, orang-orang yang terpapar paham-paham yang radikal, benih-benih terorisme, ketika mendapati penguasanya mengerjakan tindakan yang tidak pantas, langsung mencaci maki, mencerca, merendahkan, menghinakan, membongkar aibnya di depan massa. Tindakan kaum khawarij, tindakan kaum pemberontak, cikal bakal pemberontakan penguasa dari sini. Itu radikal. Dalam pandangan agama itu radikalisme, terorisme. Dikecam dalam Islam tidak boleh. Barakallahu fikum. Dan ini juga dimasukkan oleh para ulama kita, termasuk prinsip Islam, prinsip sunnah. Ini perkara akidah. Yang menyelisihinya, maka dia menyimpang dari sunnah. Barakallahu fikum. Ini cukup banyak athar salaf dalam bab ini. Yang paling masyhur dari Fudhal ibn Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, "Lau anna li da'watan mustajabatan ma ja'altuha lisulta ila ila bisultan." Kalau seandainya aku memiliki satu doa saja yang mustajab, doa yang makbul, maka aku tidak akan memperuntukkan doa itu melainkan hanya untuk penguasaku, pemimpin bangsaku. Satu doa saja dan itu mustajab makbul, maka doa ini aku persembahkan untuk penguasaku. Aku doakan penguasaku soleh, muslih, baik. Ditanyakan kepada oleh Abu Ali, fasilana hada, ini satu riwayat ya, kawan. Tolong jelaskan kepada kami ucapan kamu ini, kenapa engkau berikan kepada penguasa. Beliau mengatakan, idza ja'altuha fi nafsi lam ta'ud lam ta'duni. Kalau aku jadikan doa itu untuk kepentingan pribadiku, maka kemaslahatannya tidak melewati aku. Hanya aku yang mendapatkan kemanfaatannya. Wa idza ja'altuha fi sultani saluha fa saluha bi salahihi al-ibad wal bilad. Tapi kalau aku peruntukan bagi penguasaku, maka penguasaku akan soleh. Jadi makbul, doa makbul. Ya Allah, jadikan penguasaku soleh, ya Allah. Berikan taufikmu kepada dia, ya Allah. Berikan hidayahmu, ya Allah. Makbul, kan begitu. Doa makbul, soleh dia. Diberi taufik dia, terbimbing dia, bertakwa dia. Karena makbul. Maka dengan kesolehan penguasa akan bermaslahat untuk semua masyarakat dan bangsa ini. Al-ibad wal-bilad. Al-ibad itu masyarakat. Al-bilad negaranya. Maka negara kita akan soleh, akan baik. Masyarakatnya akan soleh, akan baik. Bermaslahat untuk semua pihak. Satu doa untuk penguasa makbul. Penguasa yang soleh. Maka dirasakan oleh semua anak bangsa, dirasakan oleh bangsa itu sendiri. Ini cerdasnya para ulama salaf, ketulusan para ulama salaf, ya, kesetiaan mereka pada penguasanya, kecintaan pada para penguasanya, cinta tanah airnya, untuk bangsanya, untuk negaranya, untuk pemimpin bangsanya. Kalau kita yang mendengar untuk pribadi, Mbak, jenengan dikasih kesempatan satu doa, Mbak. Makbul, Mbak. Monggo, jenengan minta apa, gitu. Wah, pikirannya pribadi, wis. Apalagi yang orang sekarang ini, pikirannya dunia paling. Hah? Wah, ya Allah, kasih aku harta yang banyak, rumah yang megah, mobilnya mewah. Dunia kabeh, wis. Makbul, ya. Ngerujuk, teko kabeh. Wah, suki aku saya ini. Mungkin kita sekarang mungkin gitu ya. Ya mungkin lebih mikir akhiratnya. Ya Allah aku minta surga, makbul, ahlul jannah, selesai. Yang lain mengko pikirin, yang penting saya ahlul jannah. Kita mungkin begitu. Para salaf jauh pandangannya. Tidak egois. Statement ini menandakan tadi kecintaan para salaf kepada negaranya. Kecintaan mereka kepada pemimpinnya. Sangat menghendaki, mengharapkan bangsanya baik. Masyarakatnya baik. Rakyatnya baik. Rela melepaskan kepentingan pribadinya untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Itu yang harus ada di hati antum masing-masing. Ya, di hati yang paling dalam, tanamkan prinsip ini. Cinta bangsamu, cinta negaramu, cinta negerimu, cinta penguasa kamu, cinta pemimpin kamu, cinta rakyatmu, cinta warga kamu. Dengan berbagai macam model yang ada ini. Kamu cintai mereka, karena Allah Jalla wa'ala. Sehingga dengan ringan, insya Allah, mendoakan kebaikan untuk mereka. Tadi itu, kalau mendapati zen-zen baik-baik, alhamdulillah. Doakan barokah, barakallahu fi wulatina wujuhudihim, masya Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fihim, hafizahumullah, yang baik-baik. Ada yang kurang tepat, ada yang aneh-aneh begitu. Doa taufik, doa hidayah, doa kesolehan, supaya dibimbing, supaya diarahkan, supaya diampuni. Doa kebaikan. Dan ini dimasukkan oleh para ulama dalam kitab akidah. Al-Imam Shabuni rahimahullahu taala dalam bukunya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis memasukkan prinsip ini dalam karya beliau. Menukil dari ahli hadis, dari para salaf, dari Ahlussunnah Jamaah Salafiyin, beliau mengatakan wa yarawna du'a'a lahum bis-salahi bil islahi wat tawfiqi was-salah wa bastil adli fil ra'iyyah. Mereka para salaf ahli hadis Ahlussunnah berpandangan meyakini mendoakan untuk para penguasa, doa perbaikan untuk mereka, doa taufik untuk mereka, doa kesolehan untuk mereka, doa supaya mereka bisa menebarkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Terus. Al-Barbahari rahimahullah bin Syarh Sunnah lebih menekaskan lagi. Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau kamu melihat, menyaksikan seseorang yang mendoakan kejelekan penguasanya, ketahuilah dia sahibu hawa, orang yang menyimpang yang sesat, pengikut hawa nafsu, bukan ahlu sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salahi fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah ta'ala. Dan kalau kamu mendapati, melihat seseorang yang mendoakan kebaikan untuk penguasanya, ketahuilah dia sahibu sunnah, ahlu sunnah insyaallah ta'ala. Ini prinsip, apalagi etika, membedakan ini muslim yang benar, ini yang menyimpang. Doa kepada penguasa. Selama penguasanya muslim, barakallahu fikum. Maka sebagaimana sebelum-sebelumnya, para penguasa sebelumnya dipimpin oleh Presiden Insinyur Joko Widodo. Kita mendoakan kebaikan untuk beliau. Juga sama ketika ganti pemimpin, sekarang kita warga negara Indonesia Raya ini dipimpin oleh penguasa yang baru, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, juga sama. Seorang yang muslim, maka kewajiban kita mendoakan kebaikan untuk beliau. Waffaqahullah limahibbu wa yardah. Barakallahu fikum. Semoga diberi taufik, diberi hidayah, kesolehan, ketakwaan pada beliau secara pribadi, diberi kemampuan untuk menebarkan keadilan tengah-tengah masyarakat yang ada, memimpin bangsa ke depan lebih baik lagi, sejahtera, damai, kuat, aman, sentosa. Masyarakatnya semakin baik, sejahtera. Wahakadah. Doakan kebaikan untuk penguasa kita. Barakallahu fikum. Dan ini yang terbaik. Efeknya luar biasa. Kalau kemudian seluruh bangsa, seluruh warga negara Indonesia Raya ini, dari mulai Sabang sampai Merauke, sekarang berapa jumlahnya? 2.700.000 nyawa, jiwa. Di negara kita ikhwan. Satu bayangkan yang muslim, yang non-muslim, semua warga negara dengan jumlah sebesar itu mendoakan kebaikan untuk presidennya. Makbul insyaAllah ya ikhwan. InsyaAllah makbul. Kalau makbul, Allah Jalla wa'ala yang merubah penguasa kita, merubah presiden kita. Jadi hamba yang saleh, penguasa yang saleh, yang bertakwa, yang masyaAllah yang adil. Manfaat. Nyala ya. Kayak ada perubahan lampu kayak udah nyala lampu. Belum nyala. Hah? Coba cek, nyala insyaallah ya. Tidak ada pergerakan lampu tadi menunjukkan nyala kayaknya. Tuh, udah nyala semua tuh. Nah, nyala jangan pakai genset dong. Ya, nyala enggak? Terek. Hari insyaallah. Difahami soalnya ya. Ini namanya adabul iftiyat alaihi. Yang kedua, ya yang keempat, satu paket ya, kawan. Iyalah adamut ta'arrudi lima huwa munawwatun bi. Akhir insyaAllah. Ini perlu fokus ya, kawan. Sangat penting. Terutama untuk kita di negara kita, Indonesia ini, dan untuk salafi khusus. Adamul iftiyati alaih. Jangan sampai kita sebagai warga negara, apalagi muslim, apalagi sunni salafi, melakukan tindakan-tindakan yang melanggar regulasi pemerintah atau aturan pemerintah. Selama regulasi itu, peraturan itu, perkara yang syar'i dalam pandangan agama kita, atau perkara yang mubah, apalagi yang mengandung kemaslahatan umum. Bukan perkara yang haram pada zatnya. Intinya, sebagai warga negara, wajib untuk mengikuti regulasi-regulasi pemerintah kita, peraturan pemerintah kita, dan semua hal yang terkait dengan urusan duniawiyah kita, juga terkait dengan diniyah kita. Penguasa punya kebijakan, punya keputusan, punya peraturan, punya regulasi dalam banyak hal. Terkait dengan ekonomi, pendidikan, terkait dengan keagamaan, terkait dengan kemasyarakatan, ma'ruf. Setiap negara, setiap bangsa punya ini. Pemimpin masing-masing bangsa punya ini. Nah, gitu ya. Ada peraturan negara. Dari mana ada perda, daerah, sampai presiden, ada. Paham itu? Ada regulasi, ada aturan. Wah, kalau sikapnya seorang muslim, sunni, sebagai warga negara yang baik, ikuti, jalankan, itu semuanya. Jangan sampai mengerjakan tindakan-tindakan yang menyalahi regulasi pemerintah atau peraturan pemerintah. Diulang lagi, selama bukan perkara yang haram, mungkar pada zatnya. Dan yang kedua, wa adamu ta'arrudi lima huwa munawwatun bi. Sebagai warga sipil, masyarakat biasa, rakyat biasa, tidak boleh dia intervensi mengerjakan sesuatu yang itu merupakan wewenang pemerintah, hak prerogatif pemerintah. Harus tahu diri, ini rakyat biasa, orang sipil, bukan pejabat pemerintahan. Ada perkara-perkara tertentu ya, kawan. Ini merupakan wewenang pemerintah, wewenang penguasa. Bukan untuk umum. Dalam banyak hal terkait dengan kenegaraan, kemasyarakatan, dalam banyak kasus, dalam banyak bidang. Ini wewenang pemerintah, tugas pemerintah. Entum? Maka sikap seorang muslim, warga muslim, terutama dari sunni salafi, jangan masuk kerana itu. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Baik. Ada penjelasan disebutkan oleh Al-Mawardi rahimahullah dalam bukunya Al-Hawi Al-Kabir. Beliau mengatakan, wa kadzalika laisa liwahidin min ra'iyatihi ayyam siba nafsahu imaman li jami'il baladi illa bi idzni sultani lima fi dzalika min al istihanati bihi wal ifti'ati alaihi fi wilayatihi. Begitu pula tidak diperbolehkan bagi siapapun dari rakyat bangsa ini, negara ini, memancangkan dirinya, menampilkan dirinya sebagai seorang pemimpin, imam untuk semua negara ini, ngurusi negara ini, kecuali melainkan dengan izin penguasanya. Jika misalnya hal-hal yang merupakan wewenang pemerintah, rakyat tidak boleh masuk, tidak boleh ngatur, tidak boleh ngurus, dikecualikan kalau ada izin pemerintah. Kerjakan sesuai dengan izin tadi. Kalau langsung intervensi, langsung mengambil alih, langsung mengatur, sementara dia bukan waliul amr, bukan hakim, bukan sultan, orang biasa, itu termasuk menghinakan penguasa dan tindakan tidak mematuhi regulasi pemerintah terkait dengan wilayahnya. Campur tangan, intervensi dalam kewilayahan sang penguasa. Banyak contoh ya ikhwan. Di antara yang terkait dengan iqamatul hudud, penegakan hukum-hukum had, itu wewenang pemerintah. Rakyat sipil tidak boleh melakukannya. Serahkan kepada yang berwajib ketika ada tindakan-tindakan kriminalitas. Ya, bukan wewenang rakyat untuk menghakimi. Serahkan yang berwajib, mereka yang punya wewenang, punya hak untuk menangani kasus, untuk menghukum sang pelaku. Entah dipenjarakan, entah dieksekusi, atau dihukum hukum had, itu wewenang pemerintah. Termasuk sikap warga muslim yang baik, wewenang itu diserahkan kepada beliau-beliaunya. Dia enggak ikut campur, enggak masuk ke situ, apalagi yang mengeksekusinya. Contoh yang lain, iqamatul jihad. Menegakkan amal jihad fisabilillah melawan kaum kufar dan muslim. Ini dalam pandangan agama dan kesepakatan para fuqaha kita, wewenang murni pemerintah. Tidak boleh bagi masyarakat, bagi swasta untuk menegakkan jihad tanpa bendera penguasa, tanpa izin penguasa. Tidak boleh ya kawan. Di antara kata para fuqaha, di antara persyaratan amal jihad dikatakan syar'i ketika dipimpin penguasa kita yang muslim, atau dengan bendera penguasa kita yang muslim, atau seizin penguasa kita yang muslim. Ketika ada yang menyuarakan jihad, resolusi jihad dengan tanpa poin-poin tadi, ini pelanggaran. Dalam pandangan agama bukan semata-mata etika, pelanggaran prinsip yang membedakan antara muslim di atas sunnah dengan khawarij, kaum radikalis teroris di antaranya. Kalau khawarij malah mengerikan, jihadnya melawan pemerintah, melawan penguasa, perangnya lawan dia kepolisian, lebih ngawur lagi itu. Barakallahu fikum. Misal di luar negeri sana, lagi ada perang berkecamuk. Tidak boleh bagi warga negara, terutama Indonesia Raya ini, berangkat ke sana untuk berjihad katanya, tanpa izin penguasa. Yang nekat ke sana, ini pelanggaran. Dalam pandangan ulama kita, bukan pelanggaran etika, tapi pelanggaran prinsip. Jika yang menentang regulasi pemerintah, tambah izin pemerintah, dan babnya bab jihad. Itu ciri kaum khawarij. Makanya yang pergi keluar sana kebanyakan terpapar paham radikalis teroris. Barakallahu fiik. Kalau sunnah ada jihad di pimpin penguasa musuhnya kaum kufar tampil. Karena penguasa yang mengajak. Tidak, belum tampil. Belum diamalkan, belum waktunya. Difahami? Juga ketika penguasa kita punya regulasi khusus, peraturan khusus, kebijakan ekonomi, kebijakan pendidikan, apalagi kebijakan sosial kemasyarakatan, kebijakan apa begitu. Ikuti regulasi pemerintah selama itu maslahat untuk semua pihak, perkara yang boleh, apalagi perkara yang syar'i. Bukan haram pada zatnya. Yang melanggar regulasi, yang melanggar peraturan pemerintah, kalau dia nggak tahu aturan, kasih tahu, dikasih paham. Kalau sengaja melanggar regulasi pemerintah dengan kesengajaan, itu bukan lagi pelanggaran etika, tapi pelanggaran manhajiah. Dan jangan sampai masuk dalam ranah pemerintah. Ya, kita ini adalah masyarakat, rakyat. Kalaupun sebagai seorang alim, ulama, dai, ustadz, dakwah saja. Ranah kita, dakwah dan tarbiyah. Gak boleh masuk pada ranah ulatul umur. Barakallahu fikum. Dipahami? Hadza huwa. Disebutkan lagi ya Nawa ya. Disebutkan dalam kitab Ad-Dursaniyah fil Ajwib An-Najdiyah juz 9 ya kan. Menukil dari ulama-ulama Najd. Sekarang mamlakah Saudi menjelaskan masalah ini. Bahayanya iftiat ala waliil amr. Mereka mengatakan wa annal khuruj an ta'ati waliil amr wal iftiyati alaihi min a'zami asbabil fasadi fil biladi wal ibadi wal uduli an sabil huda war rasyadi. Memberontak penguasa, tidak mentaati penguasa atau melanggar regulasi aturan penguasa termasuk sebab terbesar terjadinya kerusakan-kerusakan di negara sebuah bangsa, kerusakan tengah-tengah masyarakat. Sekaligus itu penyimpangan dari jalan petunjuk yang terbimbing. Jadi bukan semata-mata kerusakan fisik, tapi kerusakan akidah, kerusakan manhaj. Pelakunya menyimpang dari petunjuk, dari sunnah, dan tindakan dia berefek sangat negatif. Merusak bangsa, merusak negara, membuat kerusakan tengah-tengah masyarakat, merusak kedamaian dan ketentraman bangsa. Apalagi dalam perkara besar. Ifhamu hadha. Sehingga seorang sunni salafi, salafiyun ahlu sunnati wal jamaah, adalah sosok terdepan sebagai warga negara yang begitu patuh dan mentaati regulasi pemerintahnya, peraturan pemerintahnya dalam semua bidang, dalam semua hal, terutama yang berkaitan untuk kemaslahatan mereka. Baik maslahat duniawiyah, apalagi maslahat diniyah. Berjuang untuk mematuhinya, mencocoki semua regulasi pemerintah atau pemerintah dalam semua hal barakallahu. Salafiyin tahu diri sedikit pun tidak akan cawe-cawe, tidak bakal ikut campur, tidak bakal intervensi terkait dengan perkara-perkara yang itu merupakan murni wewenang pemerintah. Tidak bakal cawe-cawe. Ada ranah muslimin, rakyat, ada ranah para duat, ada ranah penguasa. Penguasa, serahkan kepada penguasa. ranah masyarakat bisa berkecimpung di dalamnya. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Kalau kamu membaca fatwa ulama sekarang ini, ulama kibar, itu mereka memberikan contoh-contoh terkait dengan kekinian, masalah kekinian. Ya, masalah-masalah kekinian yang terkait dengan kemasyarakatan kekinian yang modern ya kan, itu mereka masukkan dalam pembahasan ini. Sehingga bukan semata-mata pembahasan di masa lalu, hatta pembahasan di zaman sekarang ini, hal-hal yang kekinian, zaman yang modern, tetap diwajibkan untuk mengikuti regulasi pemerintah dan aturan pemerintah. Mereka membahasakan adabul iftiati ala waliyil amr. Jangan sampai melanggar aturan waliyul amr. Ini kembali pada masing-masing bangsa, masing-masing negara, para kafikum. Ada sebagian bangsa penguasanya mudah, ngasih kemudahan kepada masyarakatnya. Alhamdulillah. Tapi ada sebagian negara yang ketat. Betul-betul dikontrol, dikendalikan, diatur. Maka sebagai muslim salafi yang baik dan benar, ikuti regulasi. Contoh misalkan, misalkan sebagai yang terjadi. Yang punya hak yang diizinkan untuk memberikan ceramah-ceramah keagamaan misalkan. Di masjid-masjid, sebagai khatib dan segala macamnya. Mereka adalah orang demikian. Diwajibkan sertifikasi da'i. Misal. Ini real apa? Enggak real ini. Sedang mau dirilkan. Tapi belum sampai tingkatan kewajiban dan diilzam. Harus punya sertifikat. Kalau ada, silakan. Kalau enggak ada, enggak boleh bicara. Ya kamu taati. Sami'na wa ato'na. Kita nengok, enggak punya sertifikat ini semua. Ya wis, berhenti. Nanti jangan mengadakan pengajian dimanapun, di masjid manapun, dengan tema apapun. Kamu enggak punya hak untuk berbicara. Ya sudah berhenti. Nah terus piye? Ya jangan, ya orang piye-piye. Amal kebaikan masih banyak. Amal soleh masih banyak. Ya udah kamu ngajari anak kamu, istri kamu, face to face, door to door. Yang penting jangan di forum umum. Ada gak negara seperti ini? Banyak. Di negara Saudi, resmi ini. Gak sembarang orang diizinkan untuk berbicara. Ada lisensinya, ada perizinannya. Dan ulama kita mentaati ini semua. Kalau jauh-jauh di Malaysia, di Singapura, juga begitu. Di negara kita di sebagai tempat juga begitu. Samina wa ta'ala. Ngerti nggih? Jangan mengatakan, nanti gimana Ustaz? Gimana apanya? Nanti gimana dakwahnya? Dakwah yang mana? Ya dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah mentaati regulasi pemerintah. Kepengen berbicara, Anda harus menyesuaikan dengan regulasi tadi. Apa persyaratannya? Syaratnya harus ada titel. Tanpa titel, Samina wa ta'ana, saya enggak punya titel Pak, jadi saya akan berhenti berdakwah. Saya serahkan kewajiban dakwah kepada yang punya titel. Ya, ada berhenti. Ganti yang jadi ngaji lagi, atau mendakwai keluarga. Harus titel, paling enggak S1 atau S2, apalagi S3. Misalkan. Taati. Hanya itu, ada titelnya, plus harus ada lisensinya, resmi. Jalani. Contoh. Amin. Contoh. Alhamdulillah, di negara kita masih banyak kemudahan-kemudahan. Alhamdulillah, ala taufik. Contoh. Dipahami? Tidak boleh membuat lembaga tarbiyah melainkan dengan izin resmi. Ya bismillah. Urus izin resminya. Namanya apa? Namanya apa? Ijob, izin operasional. Ya urusan. Kalau enggak, ya enggak usah bikin. Dipahami ya? Seorang muslim salafi itu mentaati regulasi pemerintahnya. Atau pemerintahnya. Apalagi itu ketetapan hukum. Ya. ditaati. Kalau enggak, ya jangan dikerjakan. Ngerti nggih? Misalkan nih kebijakan ekonomi, misalkan ini dunia bukan dunia saya. Misal nih, ketetapan regional, ekonomi regional misalkan. Saya nggak tahu ya, gambaran saja. Kebijakan pemerintah adalah semua para pebisnis di satu kabupaten. Hanya bisa bisnis di kabupaten dia saja. Nggak boleh keluar dari kabupatennya, namanya regional ekonomi. Ekonominya ya sudah taati. Totolane ini guru tok. Ya sudah kamu bisnis seputar Kulon Progo, Kulon Progo, Kulon Progo. Dan bisa kamu ekspansi keluar. Samina wa ta'ala. Enggak bakal mati. Itu rezekinya masing-masing ya. Hah? Ngerti nggih? Misalkan kan kadang kebijakan dalam pandangan antum masyarakat kan, wah ini kok ribet ya, ini kok batasi ya, ini kok kayak kurang nyaman lah. Hati-hati loh ya, justru sikap yang dibahas malam ini sebagian kecilnya dan juga yang lainnya, justru sikap itu ditunjukkan ketika ada yang error pada kebijakan-kebijakan pemerintah atau kurang pas atau kurang bermasyarakat. Justru itu yang kamu taati. Tunjukkan sikap yang benar, sikap para salaf dalam bab ini. Sekali lagi salafiyin, di garda terdepan dalam bab ini semuanya. Barakallahu fikum. Semoga manfaat ya, ikhwan. Sebagian rupanya dibahas di banyak kesempatan, seperti ibadah kepada dengan penguasa, jihad dengan penguasa, haji dengan penguasa, menyerahkan zakat kepada para penguasa, segala macam itu sudah kita banyak bahas. Dan sengaja disebutkan pada kesempatan kali ini hal-hal yang kekinian supaya sikap kita terbimbing di atas sunnah barakallahu fikum. Ini kaidah baku untuk semua penguasa yang muslim meskipun ia zalim atau menyimpang dari sunnah barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang sampaikan? Jam 10:20. Ada waktu 20 menit insyaallah. Rujukan saya kitab berjudul Dawabit Mu'amadil Hakim Inna Ahli Sunnati wal Jamaah wa Atharuha 'alal Ummah, karya Syekh Dr. Khalid Al-Dhafiri hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Syekh Khalid ikhwan yang biasa kemari. Dua jilid tebal. Ini di jilid yang kedua barakallahu fikum. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kalau yang menjadi penguasa itu wanita muslimah? Ya insyaallah. Khulasanya adalah kata para ulama, ketika sebuah bangsa dipimpin oleh seorang wanita muslimah itu sama seperti dipimpin oleh penguasa yang fasik, penguasa yang jelek. Kenapa? Dikarenakan dia melanggar aturan Islam. Dalam fikih Islam yang penguasa pemimpin negara laki-laki. Rasul mengatakan la yufliha qaumun walau amrahum mar'ah. Dalam Sahih Bukhari. Tidak akan sukses dan bakal bahagia suatu kaum yang dipimpin seorang wanita. Kalau ada, maka berarti dia penguasa yang melanggar bimbingan agama. Artinya, fasik. Meskipun dia muslimah, kelihatan solihah, Masya Allah, begitu. Anda melanggar syariat. Barakallahu fikum. Dan rakyat menganggap dia sebagai sosok penguasa yang fasik. Maka terapkan poin-poin pembahasan bagaimana mensikapi penguasa yang fasik. Selama dia muslim, poin-poin yang dibahas tadi berlaku. Di difahami. Kok diam, difahami soal lagi. Selebihnya ya disampaikan ke apa namanya wadah-wadah resmi, aspirasi masyarakat supaya digodok kembali di jajaran atas DPR MPR untuk ada reshuffle pergantian. Aspirasi kita dinaikkan ke sana. Ada jalurnya. Tidak boleh kemudian dengan cara-cara melanggar agama. Di antara salah satu persyaratan membuat memperpanjang SIM adalah BPJS. Yang kita dengar sekarang ini justru enggak cuma teman-teman SIM, dibaca pelayanan masyarakat secara umum itu dikaitkan dengan BPJS. Nah, ketika ada kondisi seperti ini, ilzam seperti ini, ya diurus. Urus BPJS supaya dapat pelayanan masyarakat. Dan cuma SIM doang ya. Ya wes, urusan. Ini operasi pemerintah, SBY. Barakallahu fikum. Okay. Sudah. Banyak pihak yang diilzam harus BPJS. Langsung itu. Langsung kena sistem. Ya sudah, dinikmati aja. PNS masuk, ASN masuk, karyawan perusahaan, BUMN masuk, karyawan swasta masuk, apalagi. Itu banyak yang langsung masuk, otomatis langsung masuk dalam rekrutmen BPJS. Langsung masuk, dinikmati aja, bukan gerundel. Dinikmati, taati. Untuk masyarakat secara umum, ada himbauan-himbauan. Setahu saya, saat ini dikasih kemudahan oleh pihak pemerintah. Terdaftar oleh pihak desa. Oleh pihak desa. Jadi antum, kalau antum punya KTP resmi, tinggal sebuah desa gitu ya. Bukan orang yang gak jelas ini. Nah, itu terdaftar oleh pihak desa, didaftarkan BPJS. Barakulahikum. Dinikmati aja. Barakulahikum. Operasi pemerintah, ekonomi dinasa. Dipahami gak? Nanti setelah antum misalkan ada yang sakit atau apa perawatan, nanti antum ada penawaran. Bapak terdaftar BPJS oleh desa. Monggo Pak, ini mau BPJS atau mandiri? Anda pilih. BPJS, ya monggo. Mandiri, ya silakan. Barakallahu. Ngoten nggih. Amleh. Nggih. Cuma antum cek di kantor desa. Nama antum ada enggak? Daftar terdaftar BPJS oleh desa. Ada enggak? Ada enggak ngecek? Jangan-jangan antum enggak jelas di KTP-nya. Ya jelas gitu loh. Kalau di sini ya di sini, sana ya sana, jelas KTP-nya. Kalau saya tahu, saya pribumi jelas gitu. Meskipun enggak ngomong, tapi langsung didaftarkan. Oh, BPJS semua. Ketika ada yang sakit di rumah sakit yang ada BPJS-nya, itu datanya langsung masuk. Itu daftar, kan ada KTP segala macam. Kling, masuk di daftar rumah sakit. Oh, Bapak kan terdaftar BPJS oleh pihak desa gitu. Oke. Okay. Oleh pihak rumah sakit dikasih kewenangan. Mau pakai ini, Pak? Ya monggo, kalau pakai ya monggo untuk desa. Ini kebijakan pemerintah ya, kebaikan penguasaan tuh loh ini, disyukuri. Artinya apa? Yang urus desa, yang urus pemerintah. Ya sudah, pakai. Oh, enggak usah. Saya kepingin mandiri saja. Kamu kepingin atau punya kemampuan, punya fulus, kepingin untuk supaya penanganannya lebih gitu. Kalau BPJS kan dengan BPJS-nya kan, ada aturan tersendiri. Kalau mandiri kan nanti bisa minta. Kamarnya VIP, misalkan gitu. Ah, dokternya gini. Bebas untuk mandiri. Silahkan. Kalau BPJS, ada regulasinya. Kamarnya kayak gini, dinikmati aja. para kuali. Dipahami insya Allah ya. Bagaimana kalau antum punya rumah sakit? Rumah sakit. Pemerintah mengharuskan rumah sakit untuk BPJS. Jadi taati samina wa ta'na. Itu regulasi pemerintah untuk rumah sakit antum. Ya sudah. Rumah sakitnya antum ada BPJS-nya. Untuk menangani masyarakat dengan program BPJS. Sekarang ini kalau nggak ada BPJS, kata dunia perumah sakitan, nggak jalan tuh. Murni pasien umum. 1-2 balik. Mengubahnyakan masyarakat sekarang ngurus BPJS. Jika mau tidak mau, ikuti regulasi pemerintah, rumah sakit antum menyediakan jasa BPJS. Nggak ada, ada sinergi dengan BPJS. Perjanjian dengan BPJS. Dipahami saya ya? Nah, jangan terlalu dinikmati aja ya. Barakallahu fikum. Bagaimana jika salafiyin diminta andil untuk memberantas gerakan pengacau keamanan di wilayah NKRI ini? Apakah jihad yang syar'i? Kalau pemerintah yang mengajak kita, memerintahkan kita dan diatur oleh mereka, ya bismillah, sesuai dengan pemerintah. Jadi kalau, nah, salafiyin monggo menurut ae, harus matang perhitungannya. Nah, jangan mentang-mentang begitu bebas terus sikat semua pengacau negara gitu, kacau negara. Dibalik kalau jangan direkrut untuk itu dan dikontrol pemerintah, kendali pemerintah, mereka yang punya acara, lepas selagi itu betul-betul regulasi pemerintah. Barakulah. Kalau babnya perang, ya kalau perang syar'i ya jihad. Antum diminta tampil. Ini banyak gerakan-gerakan khawarij, kelompok teroris ini. Nah, gerakan bersenjata, pemberontakan penguasa. Barakallahu fikum. Antum diminta, ya Allah, salafiyin, klan Progo. Nah, usia sekian sampai sekian. Gabung. Jangan lari, antum. Apa ya, saya. Aku masih kecil-kecil, Pak. Aku gak mau, saya muda dah. Tidak. Penguasa yang minta bismillah. Nanti bakal dilatih untuk menghadapi mereka. Atau menghadapi dengan lillahi ta'ala namanya kita lubuqat. Memerangi para pemberontak. Perang melawan kaum khawarij itu merupakan amal yang paling utama. Kalau. Ingat apa kalau kan? Kalau atau jika atau seandainya. Apa realnya? Tidak pernah. Antum pernah diajak terkait dengan bukan senjata, pernah diajak untuk diskusi dengan yang terpaham khawarij. Mungkin itu tidak nyadarkan mereka, nasihati mereka. Bismillah, kalau punya kemampuan dan bermaslahat, bismillah. Barakallahu fikum. Bedakan antara pemerintah dengan non pemerintah. Kalau pemerintah itu hukumnya, hukum asal kita harus mentaati regulasi pemerintah. Sami'na wa ata'na. Ini pemerintah. Selain mereka, babnya lain lagi. Barakallahu fiik. Masya Allah. Bolehkah memproses makanan keong sawah yang masih hidup dengan direbus atau disiram air panas yang mendidih? Ini tempat yang efektif untuk membuat sate keong labas. Kalau nggak mau disembelih, langsung bersihkan, rebus. Dan supaya cepat mati, mendidih. Jadi jangan masih air biasa, kamu taruh, nyalakan kompor, itu menyiksa. Jadi yang mendidih, itu dimasukkan. Setelah langsung mati. Itu dikarenakan dia bukan hewan sembelih. Nah, caranya seperti ini. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Loh, jam 10 sudah? Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah nih, susah pertanyaannya nih. Ketika ada anak putri menimba ilmu di sebuah ma'had, kemudian di ma'had itu telah selesai jenjangnya, apakah boleh anak putri menimba ilmu di luar kota tanpa mahram, diantar oleh ayahnya sampai sana, diserahkan di pondok sana, ditinggal pulang, dijemput setelah diserahkan pulang, barakallahu fikum. Ini ada pembahasan di kalangan para ulama yang membolehkan, itu ketentuannya. Yang pertama, ketika menuju ke tempat belajar tadi di antara mahramnya. Yang kedua, selama di sana terpenuhi semua hajatnya dan aman dari fitnah. Selama di sana enggak kemana-mana. Ketika dia mau pergi dari tempat itu ke tempat yang lain, wajib dengan mahramnya. Ketika waktunya pulang, dijemput sama mahramnya lagi. Sebagaimana umumnya yang di Zayakon, itu keterangan sebagian ulama yang membolehkan dengan ketentuan tadi. Jadi bukan pergi sendiri adalah ya juz. Dengan aturan tersebut di atas, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab, semoga manfaat dan semoga dengan pengkajian tema seperti ini kita sebagai muslimin NKRI Salafiyin di Indonesia Raya ini sebagai percontohan, teladan yang terdepan dalam berbangsa dan bernegara, terutama terkait dengan penguasa kita yang baru ini. Wallahu a'lam bishawab, naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, barakallahu fikum.